Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar, dan kita masih pada pembahasan as-suluh. قال المؤلف المسألة الثانية في أنواع الصلح. في أنواع الصلح العامة. Permasalahan yang kedua yang membahas tentang jenis-jenis suluh yang umum. الصلح بين الناس على أنواع. Suluh, perdamaian yang dengannya bisa dihentikan pertikaian yang ada di manusia, di kalangan manusia ada beberapa jenis. Awalan as-sulhu bainaz-zawjaini idza khifa syiqaqu bainahuma. Yang pertama, suluh antara suami istri apabila dikhawatirkan akan terjadi perpisahan di antara mereka, dikhawatirkan terjadi pertikaian dan keributan di antara mereka, maka dilakukan suluh, perdamaian, yang dengan perdamaian tersebut akan bisa dihentikan pertikaian yang terjadi. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman tentang suluh antara suami istri ini, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, dan jika kalian khawatir akan terjadi keributan, cekcok dan pertikaian di antara mereka berdua, pasangan suami istri, fab'athu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha, maka utuslah hakim baik dari pihak suami ataupun dari pihak istri. Mereka berdua bertemu, mereka berdua berdiskusi, mereka berdua bermusyawarah untuk menghentikan pertikaian yang terjadi dan menemukan titik terang dari permasalahan yang mereka hadapi, yang dihadapi oleh suami istri tersebut. Iyurida islaha, apabila keduanya itu, dua hakim tersebut yang diutus, baik dari pihak suami ataupun dari pihak istri, kedua-duanya menginginkan islaha, suluh, menginginkan perdamaian, mereka masih berharap rumah tangga ini bisa dipertahankan dan mengesampingkan pertikaian yang terjadi, yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan taufik kepada mereka berdua sehingga terjadi suluh. Au khafat i'radahu, atau suluh itu tadi juga bisa terjadi antara suami istri ketika sang istri khawatir, khafat istri khawatir i'radahu, suami akan berpaling darinya. Ay tarafu'uhu anha wa adamu raghbatihi fiha. Suami akan berpaling darinya, suami tidak lagi tertarik dengannya. Dilakukan suluh. Misal seorang suami memiliki beberapa istri. Menikah dia, kemudian menikah lagi. Tiga istrinya. Dari ketiga istri ini, ada satu yang suami itu sudah tidak menginginkannya, ingin menceraikannya ataupun yang semisal dengan itu. Nah, sang istri tersebut masih tetap ingin menjadi istrinya, tidak ingin bercerai. Dengan sekian banyak pertimbangan dari pihak si istri, mempertimbangkan nafkahnya, mempertimbangkan naungannya, mempertimbangkan kepedulian suaminya, khawatir si istri bahwa suaminya akan menceraikannya dan menikah lagi. Nah, dalam kondisi yang seperti ini boleh dilakukan suluh. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuza aw i'rada fala junaha 'alayhima ay yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Apabila seorang wanita, seorang istri, dia khawatir dari suaminya akan berpaling, suaminya tidak lagi tertarik dengannya, suaminya melakukan nusyuz, tidak lagi memperdulikannya, au'irada, atau berpaling dari dia, tidak lagi mengharapkannya, atau ingin menceraikannya, fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha, maka tidak mengapa bagi mereka berdua untuk melakukan suluh, perdamaian. Si istri menginginkan tetap dipertahankan sebagai istrinya, tidak dicerai. Kemudian istri sebagai bentuk suluh berdamai tadi, dia memberikan hari-harinya kepada wanita yang dicintai, yang disenangi oleh suaminya. Seperti yang terjadi pada Sauda bintu Zam'ah radhiyallahu anha, tetap ingin menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan hari-harinya untuk Aisyah radhiyallahu anha. Dan tetap Sauda menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kalau seandainya ada yang terjadi di kalangan kaum muslimin, terjadi yang seperti ini, maka tidak mengapa. Si wanita tadi tetap menjadi istri bagi suaminya dengan melakukan suluh. Entah hari-harinya yang diberikan untuk madunya ataupun suluh yang lain yang tetap diperbolehkan secara syar'i. Wa sulhu khair, dan suluh itu adalah satu kebaikan. Ini suluh yang pertama, jenis suluh yang pertama, yaitu suluh antara pasangan suami istri. Kemudian yang kedua, as-sulhu bainat ta'ifatainil mutaqatilain minal muslimin. Suluh, perdamaian, menghentikan pertikaian yang terjadi antara dua kekuatan kaum muslimin yang bertikai. Di sini ada sebuah kekuatan, di sana satu kekuatan, sama-sama dari kalangan muslimin, sama-sama saling menyerang. Berdasar ijtihad yang terjadi di antara mereka. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok dari kalangan mukminin, masih disebut oleh Allah Azza wa Jalla sebagai mukminin, dua kelompok tersebut yang melakukan pertikaian, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah, hentikanlah pertikaian yang terjadi di antara kedua belah pihak tersebut. Salisan yang ketiga, as-sulhu bainal muslimina wal kufaril mutaharibin. Suluh, perdamaian, menghentikan pertikaian yang terjadi antara kaum muslimin dengan kufar mutaharibin, orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Entah karena kondisi kaum muslimin saat itu tidak mampu melakukan perlawanan, atau para pemimpin, para penguasa kaum muslimin di negeri tersebut melihat maslahat-maslahat yang lain, sehingga mereka melakukan suluh, melakukan gencatan senjata, perdamaian dalam tempo waktu tertentu. Ini boleh. Bukan berarti kaum muslimin tadi kemudian tunduk kepada orang-orang kafir. Enggak. Boleh yang seperti ini. Dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sulhul Hudaybiyah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan suluh, perdamaian ataupun gencatan senjata dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Rabi'an yang keempat, as-sulhu bainal mutakhasimaini fi ghairil mal. Adanya suluh antara dua orang yang bertikai yang tidak berkaitan atau tidak ada kaitannya dengan harta. Tidak ada kaitannya dengan harta benda. Khamisan yang kelima, as-sulhu bainal mutakhasimaini fil mal wa huwa al-maqsudu fi bahthina wa huwa 'ala naw'ain. Dan yang kelima, yang terakhir di antara bentuk-bentuk suluh yang disebutkan di sini adalah sulhu, perdamaian, menghentikan pertikaian bainal mutakhasimaini, antara dua orang yang bertikai fil mal, terkait dengan harta, apakah uang ataupun barang dan yang semisal itu. Wa huwal maqsudu fi bahthina, dan ini yang kita maukan dalam pembahasan kita ini ketika membahas tentang suluh. Dan ini masing-masing ada babnya. Ketika seperti sekarang ini misal dalam pembahasan kitab Al-Mu'amalat babu as-sulhu. Kita lihat dulu bab, kita dulu lihat dulu pembahasannya. Kalau pembahasannya itu terkait dengan mu'amalat, ketika kita membaca pembahasan suluh, bab suluh, berarti yang dimaukan adalah suluh perdamaian khusus terkait dengan harta benda antara dua orang atau dua pihak yang bertikai. Bertikai batas tanah, misal sengketa kepemilikan tanah, sengketa dalam masalah jual beli dan penentuan harga barang, sengketa dalam masalah pengiriman dan penerimaan barang. Kemudian ada kata-kata suluh damai. Berarti ini pembahasannya di kitabul muamalat karena berkaitan dengan harta benda. Kalau suluh kita baca bab suluh antara suami istri. Ini pembahasannya dalam kitabun nikah, bukan dalam kitabul muamalah. Jadi kalau dalam kitabul muamalah, dalam kitabun nikah wa talak, kita lewati pembahasan bab as-sulhu, bab yang kelima misal, yang membahas tentang suluh. Pembahasannya pembahasan menikah dan perceraian. Berarti bukan masalah pertikaian harta benda, enggak, tetapi pertikaian yang terjadi antara pasangan suami dan istri. Demikian pula ketika kita melewati pembahasan suluh, bab as-sulhu, bab yang kelima yang membahas tentang suluh, tetapi pembahasannya terkait dengan jihad, kitabul jihad. Berarti yang dimaksudkan adalah suluh perdamaian ataupun gencatan senjata, kesepakatan damai antara kaum muslimin dengan musyrikin. Ini ada bab-babnya tersendiri. Sehingga walaupun sama babnya bab suluh, akan tetapi pembahasannya itu berbeda. Kitabnya babnya sama suluh, tetapi yang dimaukan objeknya itu berbeda terkait dengan pembahasannya. Sehingga tidak sama, tidak dipukul rata. Oh, ini babnya bab suluh, sudah kita lewati dalam kitab muamalat. Nanti dalam kitab nikah akan ada lagi pembahasan terkait dengan masalah suluh. Itu objeknya berbeda. Demikian pula ketika pada poin yang kedua di sini misal suluh bainat taifataini minal mutaqatilain minal muslimin. Suluh antara dua kekuatan kaum muslimin. Itu bukan kitabul jihad tetapi kitab al-fitan. Kitab pembahasannya tentang permasalahan fitnah-fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin, di antaranya ini. Adanya peperangan, kemudian saling menyerang di antara kelompok kaum muslimin. Maka pembahasannya adalah pembahasan seputar permasalahan fitnah yang terjadi di antara mereka, kemudian dibuat bab as-sulhu. Kita kembali kepada kitab, wa huwal maqsudu fi bahthina wa huwa ala naw'ain. Suluh dalam kitabul muamalat yang berkaitan dengan harta inilah yang menjadi topik pembahasan kita, dan itu terbagi menjadi dua jenis. A. As-sulhu ma'al iqrari wa huwa ala naw'aini aydhan. Yang pertama, suluh, adanya kesepakatan damai, menghentikan pertikaian yang terjadi antara dua pihak yang bertikai, ma'al iqrari, disertai dengan pengakuan. Adanya suluh disertai dengan al-iqrar, pengakuan. Wa huwa naw'aini aydhan, ini juga terbagi menjadi dua. Awalan sulhul ibra, yang pertama disebut dengan istilah sulhu al-ibra. Wa huwa yaitu sulhun ala jinsil haqqil muqarribihi. Adanya kesepakatan damai menghentikan pertikaian yang terjadi di antara kedua belah pihak, ala jinsin atas suatu barang, suatu benda, al muqarribihi, yang diakui, yang ditetapkan barang tersebut ada pada tanggungan si fulan. Misal contohnya, ka'an yukirra rasyidun li akhar bidainin aw ainin. Misal seorang rasyid, dia mengakui, menetapkan bahwa orang lain memiliki hutang, memiliki piutang atas dirinya, baik uang ataupun benda. Diakui, misal ada seorang menyampaikan kepada si fulan, ya fulan, dulu aku pernah menyerahkan kepadamu sekian juta sebagai bentuk hutang. Si fulan A menyampaikan kepada B demikian. Si fulan B mengakui, iya, saya memang memiliki hutang kepadamu sekian juta rupiah. Diakui hutang piutang tersebut. Thumma yuskitu anhu al-muqarru lahu ba'd al-'aini aw ad-daini wa ya'khudhu al-baqi. Kemudian yang memiliki barang tadi, thumma yuskitu anhu, menggugurkan, kemudian menggugurkan al-muqirru lahu, al-muqarru lahu, yang memiliki barang tadi, yang memberikan hutang tadi, dia menggugurkan ba'd al-'aini, sebahagian sangkutannya, sebahagian hutangnya. Ba'd al-'ain, sebahagian barang, awid dain, atau hutangnya. Si A berkata kepada si B, si A mengatakan, dulu saya memberikan pinjaman hutang kepadamu 10 juta. Si B mengakui, iya, saya memang masih memiliki hutang 10 juta. Kemudian si A menggugurkan sebahagian hutangnya. Sudah, kamu bayar saja 8 juta. Yang 2 juta saya anggap halal. Ini namanya sulhu al-ibra. Di antara bentuknya, atau barang. Kalau tadi hutang dalam bentuk uang, sekarang barang. Dulu engkau meminjam barang ini dan ini, tiga jenis barang. Nah sekarang diakui, iya, saya memang pernah meminjam tiga jenis barang tersebut kepadamu. Kemudian al-muqarru lahu, yang memberikan pinjaman tadi, menyampaikan, sudah, kembalikan yang dua, yang satu saya halalkan. Wa ya'khudul baqi, al-muqarru lahu, yang memberikan pinjaman tadi, dia mengambil sisanya. Dihalalkan, digugurkan, dihilangkan sebahagian, dan dia mengambil sebahagian yang lain. Fahuwa ibra'un an ba'did daini bilafdhis sulh. Ini disebut dengan ibra', melepaskan tanggung jawab pada orang tadi, an ba'did dain, dari sebahagian hutangnya, bilafdhis suluh, dengan lafaz suluh. Wa hadza jaizun, dan ini boleh, bi syarti an yakuna sahibul haqq mimman yasihu tabarru'uhu wa alla yakuna mashrutan fil iqrar, dengan syarat bahwa pemilik hak yang memberikan pinjaman tadi, an yakuna sahibul haq mimman yasihu tabarru'uhu, adalah orang yang sepertinya boleh untuk berdonasi. Artinya sehat akal pikirannya, waras dia, kemudian akil baligh, juga bukan sebagai seorang yang bukan sebagai budak, tetapi dia memiliki harta, dan yang semisal dia boleh untuk berdonasi. Kalau dia memiliki harta yang banyak, ada orang-orang berhutang kepadanya melalui orang tuanya, misal masih kecil, umur 7 tahun, 8 tahun. Orang-orang berhutang kepada ayahnya, meninggal ayahnya, semua warisan itu jatuh kepada dia. Kemudian dia yang masih kecil tadi kemudian membebaskan semuanya. Sudah, kamu gak usah hutang lagi sama saya. atau punya teman berkata kepada teman yang sebayanya, abimu, bilangin sama abimu gak usah bayar utang yang sama abiku dulu, sudah tak anggap lunas. Ini gak boleh. Kenapa? Karena anak seperti ini atau di usia yang seperti ini, la yasihu tabarru'uhu, tidak boleh, tidak sah dia melakukan donasi, apalagi dalam jumlah yang besar. Atau dia orang yang pada akal pikirannya ada gangguan, apakah depresi atau memiliki kejiwaan dan yang semisalnya, kemudian dia melakukan pembebasan terhadap sangkutan-sangkutan orang lain, yang seperti ini juga tidak diperbolehkan. Wa la yakuna masyrutan fil iqrar, juga dengan syarat, juga tanpa ada syarat dalam masalah iqrar. Artinya pihak yang berhutang dia tidak boleh memberikan syarat apapun. Misal dia menyatakan, iya, saya akan mengakui bahwa saya punya hutang kepadamu 10 juta dengan syarat kamu menggugurkannya 7 juta. Menggugurkannya 3 juta, baru yang 7 juta akan saya bayar. Ini enggak boleh yang seperti ini. Dia memberikan syarat, yang berhutang memberikan syarat di depan. Misal si A dengan si B, si A datang kepada si B, wahai A, dulu saya pernah meminjamkan uang kepadamu 10 juta. Si B menjawab, si A berkata kepada si B, dulu saya pernah meminjamkan uang kepadamu 10 juta. Si B menjawab, saya akan membayar dengan syarat kamu menggugurkan 3 juta dari hutang yang dulu kamu pinjamkan, sehingga saya akan membayar 7 juta. Ini dipersyaratkan di awal. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Mutlak pengguguran hak itu dari al-muqarru lahu, yang memberikan pinjaman. Sehingga kalau yang terjadi yang seperti ini, maka ini disebut dengan sulhu al-ibra. Semisal dengan ini, mungkin yang terjadi pada orang-orang yang jual beli dengan sistem kredit. Sebahagian bertanya, bolehkah saya membayar sisa kredit secara langsung? Apakah tidak kena penalti ataupun denda? Misal seseorang membeli motor dengan sistem kredit, 10 juta harganya, dibayar selama 5 kali cicilan, 5 bulan. Sebulan pertama dia bayar 2 juta, sebulan kedua dia bayar 2 juta lagi. Masih sisa berapa? 6 juta, masih sisa 3 bulan. Di bulan ketiga, dia berkata kepada penjual tadi, saya ingin membayar sisanya sekaligus. Saya ingin membayar sisa cicilan ini sekaligus 6 juta. Ada enggak kortingan untuk saya? Dia bertanya seperti itu. Ada enggak diskon ataupun kortingan untuk saya? Atau dari pemilik barang, penjualnya yang mengatakan, kalau cicilan yang 3 bulan ke depan nanti bisa antum bayar sekaligus, kami beri diskon. Kami kurangi harganya 500 ribu. Jadi bayarlah 5 juta setengah. Bolehkah yang seperti ini? Terjadi khilaf di antara para ulama. Yang rajih, Allahu alam, boleh. Ini termasuk suluh ma'a al-ibra. Jenis suluh yang pertama ini, sulhu al-ibra. Ada pun yang kedua yang disebut dengan sulhul mu'awadah, insyaAllah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafaddalu, barakallahu fikum.